Kopi siram hari kami. Terendah cici. Go, mulai. Go. Ya, go. Aku nanti aku. Harus kirim harus sempalku. Foto lebih kirim. Udah? Elang ah. Ya. Eh kendaraan ta ni du. Kendaraan ta grene. Udan kawari, waya. Apa susu du? Asna. Koy pa susu mari. Beda. Beda geng. Lo nali lama ni. Bukan yang mari be. Mari be. Mari mari bang. Mari bang. Ini singgal dulu, ini singgal dulu. Kita lor kaman, kita lor kaman. Oke. Pas. Ada rekam dulu dah. Ada atete. Kita go toples Dina Usman. Ia merakkan lagi anggota kuat manukari tanggar kenona kanta masara ben pagi pagi pahan karya dunia labo ku milik mini telur dadar tak mata sapi ia goreng-goreng ikan dari bumbu nasi rembre anggo nanam manuk gule dari geluh talia aku pagi mencari kang pacak saja adi yang ngani anak teh iting aku cari lebih asik baci tertandang ula cikuran ingat erdakan ban kulen tasan bagai kini lebih ula dekah ternele sehat-sehat dan meja bunta gosar cukup dari keruk kalian aku pagi yang cari kam rumah saja lagi asma mumpal hei dia ni anak ke iting aku cari lebih jelas nge bantu ya sayang biar tanah mula cura ingat erakan mangkulen tasar bagai kini lebih mula dekah terdele ya muli pekaria ku benuari jumpakah kita rumah ialah tinggalan damai kemungkinan jumpa rezeki. Tarik sayang. Lawos si pindah rumah istana, entah seribu hektar sewinda. Kalau sehat-sehat, nabi sabunta, bosan cukup. Kita kamera. Besok kami labuh rekaman. Oke, terima kasih. Nen, son. Aku lebih ngenen sedau. Gua ulang.